Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi la hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi julusihi wa tika'ihi. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam duduk dan bertelekan. Karena yajlisu al-ardi wal-hasiri wal-bisat, kadang duduk di lantai, kadang di tikar, kadang di permadani. Wa qalat Qailah bintu Makhramah atitu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul qa'idun al-qurfusa. Disebutkan ada dua ya kemungkinannya. Yang pertama, yang jisa ala ilyataihi wa ilsuk fahidaihi wa yahtabi biyadaihi, duduk bertumpu di pinggulnya, kemudian menempelkan dua pahanya ke perutnya dan menekapkan dua tangannya melingkar di dua betis. Ia duduk sini, kemudian dua sikfaya yang menempel tangannya, gitu. Nah, atau kata beliau, atau disebutkan juga ia jelis ala rukbatai mutakian, duduk bertumpu dua lututnya, walusik batnahu ifahidai. Wa ta'abbat kafai. Dua. Bisa begini atau begini. Itu kurfusa. Qalat walamma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalamata khassi' bil jilsah. Ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti keadaan yang khusus dalam duduk, war'idtu min al-farq, aku pun gemetar karena takut. Walamma qadima alaihi Adi ibn Hatim da'ahu ila manzilih. Tatkala Adi bin Hatim datang, Rasul manggil ke rumahnya. Falqat ilaihi jariyatu wisadatan, maka seorang jariah hamba sahaya memberikan wisadah bantal, yajlisu alaihi untuk beliau duduk di atasnya. Wa ja'alaha bainahu wa bain Adi, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan bantal yang tadi diberikan oleh jariah tadi di antara beliau dengan Adi bin Hatib, tidak diduki. Wajalasa al-ardi, dan beliau duduk di atas lantai, tidak di atas wisadah. Qala Adi, fa'araftu, ketika itu aku pun tahu, annahu laisa bimalik, dia bukan seorang raja. Wa kana salqiyan ahyanan, kadang beliau terlentang. Rubbama wada'a ihda rijlaihi al-ukhra. Ya. Yastalqi ahyanan talantang, rubbama wada'a ihda rijlaihi al-ukhra. Wa kana yattaki'u 'ala al-wisadah. Dan beliau kadang bertelekan di bantal. Bantal misalnya kan. Urwa maita kaliasarihi, kadang sebelah kiri. Warubama ala itak ala yaminihi. Atau kadang halan. Qala wa kani dahtaja fi hurujihi, dan kadang kalau sedang di majlis dia butuh keluar, tawakka ala ba'da sahabihi bin da'af. Beliau bertelekan ke sebagian sahabatnya karena lemah. Ya, sebutkan sini. Kalian bertumpuk sahabat atau dua. Ini duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qarimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam inda qada'il hajah. Kani dadakhala khala qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'if. Arisi an-najas. Syaitan rajim, tapi ini hadis arisi an-najas. Arisi an-najis syaitan rajim. Ini dhaif. Disebutkan di dalam hadis Ahrajah Tabrani dan yang lainnya, wa fi isnadihi Hibban bin Adi wa Ismail bin Rafi' wa huma dhaifan. Qala wa kana idza kharaja yaqulu ghufranak, dan bila keluar dari tempat buat tempat buang hajatnya, beliau membaca ghufranak. Wa kana yasanjiu bil ma'i taratan wa yastajmiru bil ahjari taratan, kadang beliau bersinja dengan air, bersih-bersih dari buang hajatnya, dan kadang dengan batu. Qala wa ijma'u bainahuma taratan, kadang mengumpulkan keduanya. Tapi ini sebagian ulama kita seperti Syalban rahimahallahu taala mengingkari. Ya, tidak ada masalah menjamak ini sunnah. Yang ada imma dengan air, dan itu kebanyakan isinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa imma dengan batu. Adapun menjamak keduanya, kata Syalban rahimahallahu taala, akhsha an yakuna al-qaul bil jam' min al-guru fid din, disebutkan oleh beliau dalam Tamul Minnah. Syalban rahimahullah, karena menerangkan tidak ada riwayat yang sahih masalah ini, aku khawatir, kata beliau, al-qaul bil jam'i bainahuma, pendapat yang menyatakan menggabungkan keduanya pakai batu dan pakai air, ini termasuk guru fid din. Jadi yang ada nas adalah dengan air, dan itu adalah kebanyakan bersih-bersih Rasul, dan kadang dengan batu. Qala wa kana idza dhahaba fi safarihi lil hajah, kalau beliau hendak pergi dalam safarnya, pergi mau buang hajat, intalaqa, beliau pun pergi meninggalkan para sahabatnya, hatta yatawara an ashabi, ya, hingga menjauh tidak terlihat oleh para sahabatnya. Warubama kana yab'udu nahwa al-milain, dan kadang menjauh hampir 2 mil menjauh dari sahabatnya. Dan itu yang afdal. Dan sebutkan para ulama kita, ini terkait dengan buat hajat besar. Ya, buang hajat besar. Adapun kalau buang air kecil, kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menutup dirinya dengan seorang sahabatnya. Ya tawara nasabi, itu ketika buang hajat besar, berbeda dengan buang hajat kecil. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana yastatiru lil hajati bil hadfi taratan wa bi haisin nakhli taratan wa bi syajar wadi taratan. Buang hajatnya beliau istitir. Istitar ada dua. Istitar yang wajib adalah istitar istitarul aurah, Ya, jangan sampai dia terlihat auratnya. Wajib ihfaz aurataka illa min zawjatika wa ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan hamba saya milikmu yang perempuan. Ini yang wajib, istitar aurah, satrul aurah. Tapi yang kedua yang mustahab adalah istitar yang terkait dengan badan, menutup badan jangan sampai tidak terlihat oleh orang lain. Ini mustahab. Nah, kadang dengan hadaf, kadang dengan ya buah korma atau pelepatan korma atau dan sejenisnya, atau kadang dengan wadi, dengan pepohonan di wadi. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana idza arada an yabura fi azazin min al-ardi wa huwa al-mawdi' as-salb akhadha 'udan min al-ardi fa nakata bihi hatta yusarra thumma yabur. Ya, beliau-beliau apabila hendak buang air kecil di luar, di padang pasir, di selain tempat khusus buang air kecil, di hammam, di toilet, bila tempat itu azaz, yakni tanahnya yang keras, al-mawdi' as-salb, yakni tanahnya keras, akhada umudan mila ardi, beliau mengambil ya umud, yakni satu pelepas, satu batang, satu kayu, pada kata bihi, ya berupaya bagaimana membuat tanah tersebut bisa menyerap atau mengalirkan air, baru kemudian semiyabur. Qala wa kana yartadu li bawdihi al-mawdi'a ad-damih. Ya, beliau terbiasa ketika bayi kecilnya itu mendatangi tempat yang damis, yakni al-layyin ar-rakh min al-ardh, yang empuk, yang tidak keras sehingga bisa menyerap. Waktu makannya bulu wa qa'id, dan kebanyakannya seringnya beliau bayi kecil dalam keadaan duduk. Kata qalat Aisyah itu, sampai Aisyah menyatakan, man haddathakum annahu kana yabulu qa'iman. Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian Rasulullah SAW bayi kecil dalam keadaan berdiri, fala tusaddiquhu, ya janganlah dibenarkan. Ma kana yabulu ila qa'idan, tidak pernah beliau bayi kecil kecuali dalam keadaan duduk. Tetapi tentunya ini adalah sesuai dengan ilmu beliau yang beliau tahu di rumah. Apa yang beliau sampaikan sesuai apa yang beliau tahu di rumah. Kenapa? Waqad rawi Muslim fi sahihi min hadis Hudzaifah annahu bara qa'iman. Sahih Muslim, Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan Rasul pernah ia bayi kecil yang kadang berdiri. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah sebatas ilmu beliau di rumah. Faqila, maka riwayat dari Hudzaifah ini menunjukkan yang pertama, sebagian menyatakan faqila hadza li bayan bayanun lil jawaz. Boleh. Iya, hukumnya buang air kecil dalam keadaan berdiri boleh. Karena Rasul pernah melakukannya. Waqila inna ma fa'alahu min waja'in. Ada menyatakan beliau Rasulullah SAW melakukan ini karena ada sakit. Karena bima'bidaihi, disebutkan ma'bidaihi, ini di bagian belakang lutut, di bagian sini. Sekarang tidak bisa duduk karena di belakang lutut ini sakit. Waqila menyatakan fa'alahu istishfa'an. Ya, dilakukan dalam rangka berobat. Namun yang masyhur disebutkan yang pertama, ini bayan jawaz yang afdal, yang aula, dan itu kebayang Rasulullah SAW melakukannya dalam keadaan duduk, tapi boleh dengan berdiri dengan catatan aman Jangan sampai ada yang memerciki badan atau pakaian. Itu yang paling penting. Boleh, dengan catatan ya tertutup auratnya, tidak terlihat orang lain, dan kemudian tidak ada yang terpercik badan ya atau pakaian, tidak terperciki bau. Itu yang terpenting. Naam. Allah alam sholat insyaallah. Sampai jumpa.